termasuk dalam tiga golongan ini. Yang pertama, orang yang mendirikan salat. Yang kedua, orang yang percaya beriman kepada yang ghaib. Dan yang ketiga, orang yang menafkahkan sebahagian rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta semua keluarganya dan para sahabat sekaliannya. Kita telah pun habis bahagian yang kedua yang disebut kitab ini sebagai sifat-sifat orang beruntung. Ini tajuk yang kedua. Insya-Allah pada bulan hadapan kita akan masuk kepada 10 kriteria wali-wali Allah. Ini tajuk yang penting. Apa makna wali Allah? Wali Allah maknanya ialah kekasih-kekasih Allah. Semalam ada orang hantar mesej pada saya jam 12.40 malam. Dia tanya, "Ustaz, macam mana nak jadi kekasih Allah dan macam mana Allah nak jadi kekasih kita? Macam mana kita ni nak jadi kekasih Allah dan Allah tu kekasih kita? Macam mana?" 12.40 tuan-tuan. Jenuh untuk jawab mesej dia pula. Saya kata datang PA4 dengar bab ni. 10 tanda-tanda dan 10 bagaimana nak jadi kekasih Allah. Ini soalan yang panjang, bab yang panjang. InsyaAllah kita akan sambung pada bulan hadapan. Itu pun kalau kontrak disambung pula. Kalau nak tahu kontrak di terminate pula kan. Baik, cukup sekadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallim 'alayhim kalban min kilab yaqhar al-jabr muntaqim. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. سميت معه ذكاة الكسر بحساء وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.